yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasihmu padaku. Sekarang ku memujimu, yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar cross, and thank you for the blood. And now here I am to